إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya daripada Imam Katsir rahimahullah. Yaitu kita lanjutkan dalam surah Al-Hadid. Masuk ayat yang ke-16 dan 17. قوله تعالى فرمان الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Tidakkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, ketika panjang waktu atas mereka, qasat qulubuhum, justru hati mereka semakin keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, semoga kalian memahaminya. Berkata Imam Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, amma ana lil mu'minina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, untuk menundukkan hati mereka di dalam mengingat Allah? Ai talinu 'inda dzikri wal mau'izati wa sima'il qur'ani, yaitu hendaknya dia lembutkan hatinya ketika mengingat nama Allah. Dia lembutkan hatinya ketika mendapatkan nasihat. Dia lembutkan hatinya ketika mendengarkan Al-Quran. Fatafhamuhu wa tanqadu lahu wa tasma'u lahu wa tuti'u. Sehingga dengan dia lembutkan hatinya, maka dia akan memahami nama-nama Allah. Dia akan memahami nasihat. Dia akan memahami Al-Quran. Dan dia pun akan menaati konsekuensi dari nama Allah. Dia akan menaati nasihat yang diberikan kepadanya. Dia akan menaati apa yang ada di dalam Al-Quran, dari perintah-perintah. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, haddathana Salih al-Mari an Qatadah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma naqal. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, inna allaha istabta'a qulubal muhajirina fa'atabahum ala ra'si salati ashrata min nuzulil qur'ani. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hati para sahabat muhajirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan turunkan 13 ayat atas mereka. Di antaranya adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang yang beriman untuk melembutkan hati mereka dalam mengingat Allah? Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim an al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah an Husain al-Maruzi an Ibn al-Mubarak bihi ثم قال هو ومسلم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال يعني الليثي عن عون بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال dari sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. Tidaklah jarak antara Islamnya kami dan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kecuali hanya 4 tahun saja. Yaitu setelah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan beliau termasuk sabiqun al-awwalun, turunlah ayat ini. 4 tahun berikutnya turun ayat ini, surat Al-Hadid ayat 16. Yaitu mengingatkan orang-orang yang beriman untuk melembutkan hatinya di dalam mengingat Allah, dalam mendengarkan Al-Quran, di dalam menerima nasihat. Karena biasanya termasuk kebiasaan manusia, tabiat manusia, ketika sudah terbiasa akhirnya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia terbiasa baca Quran, akhirnya Al-Quran itu biasa-biasa saja. Dia membaca hadis, karena ketika membacanya, ketika mendengarkannya, tidak menghadirkan hati, tidak melembutkan hati, maka biasa-biasa saja akhirnya. Sudah lama taklimnya, tetapi ketika taklim, ketika mendengarkan nasihat itu tidak menghadirkan hatinya, tidak melembutkan hatinya, maka akhirnya ya menjadi biasa-biasa saja nasihat tersebut, bahkan bisa menjadi keras hatinya. Ini yang makanya Allah SWT peringatkan bagi orang yang sudah masuk Islam 4 tahun, diingatkan. Belumkah saatnya bagi orang yang beriman untuk menundukkan, menjinakkan, melembutkan hatinya di dalam mengingat Allah, di dalam mendengarkan Al-Quran. Wa qala Sufyan al-Tsauri anil Mas'udi anil Qasim. Dari Al-Qasim beliau mengatakan malla ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mallatan. Suatu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bosan. Ya, karena manusia ya normal pada mereka itu kebosanan, apalagi ketika mendapatkan berbagai macam ujian yang bertubi-tubi, yang terus-menerus. Terasa bosan saat itu. Faqalu, maka mereka mengatakan hadisna ya Rasulullah. Wa ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami penyemangat bagi kami. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Itu yang pertama, Allah turunkan surat Yusuf. Ya. Dari sini ketika kita bosan, bacalah kisah-kisah para nabi, para rasul. Bacalah kisah para sahabat, bacalah kisah para ulama, di mana mereka adalah orang-orang yang terbukti lulus dengan berbagai macam, dari berbagai macam ujian dan cobaan. Maka dengan mendengarkan kisah-kisah mereka, ini akan menyemangati kita. Karena yang namanya ya malal, kebosanan itu pasti ada pada diri manusia. Qala thumma mallu mallatan, kemudian suatu ketika para sahabat bosan lagi. Namanya manusia, bosan, semangat, bosan lagi, semangat lagi, bosan lagi, itu manusiawi. Faqalu, maka mereka mengatakan fa hadisna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami nasihat. Fanazalat, maka turunlah surat Az-Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadis, Allah yang telah menurunkan sebagus-bagusnya ucapan. Ya. Jadi pertama ketika bosan turun surat Yusuf yang mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf yang semenjak kecil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bosan Allah turunkan surat Az-Zumar. Ya. Di mana di dalam surat Az-Zumar tersebut juga terdapat nasihat-nasihat, kisah-kisah. Dan berarti di sini jika ketika kita bosan dari sesuatu, beralihlah pada sesuatu yang lainnya. Jika kita bosan baca Quran, bacalah hadis. Baca hadis kemudian bosan, bacalah yang lainnya. Ya. Kita bosan terhadap satu kegiatan, maka beralihlah pada kegiatan yang lainnya yang bermanfaat. Summa mallau mallatan, kemudian para sahabat pun terjangkiti ya kebosanan lagi. Faqalu hadisnya ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sampaikan kepada kami nasihat. Fa anzalallahu taala, maka Allah turunkan yakni surat Al-Hadid ayat 16-17 ini. Ya, Allah turunkan ini. Jadi di sini ketika kita terasa bosan ibadah, terasa bosan berdakwah, bosan beramal soleh, maka hendaknya kita baca perjalanan hidup orang-orang yang soleh, dari para nabi, orang para rasul, para sahabat, para ulama. Dan ketika bosan lagi, maka bacalah yang lainnya lagi, dari hadis, dari ucapan para ulama, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ketika bosan, maka hendaknya ketika kita banyak bosannya, mungkin hati kita tidak khusyuk, hati kita itu tidak konsen ketika mendengarkan ayat, ketika mendengarkan hadis, ketika sholat, mungkin tidak khusyuk. Ya, sehingga ketika tidak khusyuk terasa sholat itu membosankan, ingin cepat selesai sholatnya. Maka inilah sebab utama hati ini tidak ya apa sebab utama seorang itu gampang bosan adalah tidak khusyuk, tidak menghadirkan hatinya, tidak melembutkan hatinya di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, dzukira lana anna Shaddad bin Aus kana yarwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada kami bahwasanya sahabat Shaddad bin Aus meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-khushu'. Sesungguhnya pertama kali yang diangkat dari manusia adalah rasa khusyuk di dalam beribadah. Masih banyak orang yang sholat tetapi khusyuknya sedikit. Kalaulah khusyuk sebentar khusyuknya, setelah itu berubah lagi. Ya. Sehingga memang benar-benar itulah yang terjadi. Pertama kali yang diangkat oleh Allah adalah rasa khusyuk pada diri kita. Dan itu sebabnya, sebab daripada khusyuk itu terangkat adalah ketika kita tidak berusaha menjinakkan hati kita, tidak menundukkan hati kita ketika sholat, ketika membaca Al-Quran. Wa qauluhu ta'ala wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, di mana ketika telah panjang masa atas mereka di dalam beragama, dalam beribadah, fa qasat qulubuhum, justru hati mereka semakin keras, semakin lama taklim tapi hatinya semakin keras, semakin lama ibadah tapi kok hati semakin keras. Itu adalah orang-orang Yahudi, maka jangan seperti mereka. Nahallahu ta'ala al-mu'minina ayatashabbahu billadina humilul kitaba min qablihim minal yahud wal nasara. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman Jangan sampai mirip dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Lamma tatawala alaihimul amadu, ketika masa itu berlangsung lama atas mereka, baddalu kitaballahi alladhi bi aydihim, mereka justru mengganti-ganti, memodifikasi kitabullah yang ada di tangan mereka. Mereka bosan dengan kitabullah yang otentik, maka akhirnya mereka diganti, ditambah, dikurangi, tambah kurangi. Washtarau bihi tsamanan qalila, dan mereka lebih memilih harga yang sedikit dari dunia. Wa nabaduhu wara'a dhuhurihim, dan mereka campakkan Alkitab di belakang punggung mereka. Wa aqbalu 'alal ara'il mukhtalifah wal aqwalil mu'tafikah, dan justru mereka lebih memilih pendapat-pendapat yang beraneka ragam, perkataan-perkataan yang semu, yang batil, mereka justru lebih memilihnya. Wa qalladu ar-rijala fi dinillah, mereka lebih suka mengikuti tokoh-tokoh di dalam beragama dibandingkan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, daripada mengikuti kitabullah. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka pun menjadikan pendeta-pendetanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah, karena memberikan hak kepada pendeta-pendetanya untuk merubah hukum-hukum Allah. Fa inda dzalika qasat qulubuhum, maka saat itulah keras hati mereka. Fala yaqbaluna mau'izatan, mereka akhirnya tidak bisa menerima nasihat. Wala talina qulubuhum biwa'din wala wa'idin, sehingga hati mereka pun tidak menjadi lembut dengan janji Allah, tidak menjadi lembut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan mereka lebih memilih berbagai macam pemikiran-pemikiran manusia, perkataan-perkataan manusia yang batil, yang menyelisihi kitab mereka sendiri. Akhirnya mereka keras hatinya. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu fasik. Ai fil a'mali qulubuhum fasidah wa a'maluhum batilah, yaitu mereka dalam berbuat hati mereka rusak dan perbuatan mereka batil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 13, fa bima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, maka karena mereka membatalkan janji, mereka menyelisihi janji, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i, mereka memalingkan kalimat dari tempat makna yang sebenarnya. Wa nasu haddam mimma dzukiru bih, dan akhirnya mereka pun melupakan makna sebenarnya dari yang mereka diperingatkan dengannya. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, berawal dari tidak menepati janji. Makanya ciri orang-orang munafik, ya, ketika mereka berjanji mereka selisih sendiri. Berkata mereka berdusta, dipercaya mereka khianat. Maka berawal dari situlah, maka akan jadi hati ini keras. Ketika hati itu keras, maka dia akan begitu mudah, tidak ada takutnya untuk memalingkan, untuk menyingkirkan ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ai fasadat qulubuhum faqasat wa sara min sijiyatihim tahriful kalim an mawadhi'ihi. Rusaklah hati mereka, keraslah hati mereka, dan menjadi ciri khas mereka adalah memalingkan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, kalimat-kalimat dalam Al-Kitab dipalingkan dari tempat sebenarnya. Wa tarakul a'mala allati umiru biha, mereka pun meninggalkan amalan yang sebenarnya mereka diperintahkan dengannya. Wa ratakabu ma nahau anhu, justru mereka melakukan apa yang dilarang darinya. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala larang orang-orang yang beriman jangan mirip orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada seluruh perkara yang merupakan pondasi ataupun yang merupa cabang pembahasan. Ya. Karena ikhwanu fiddin azzakumullah, ya, mereka ketika sudah melihat ayat-ayat Allah secara yang diturunkan dalam Taurat dan Injil, mereka juga sudah menyaksikan ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada mereka langsung, dari dihidupkannya orang mati, ya, dari sampai diturunkan hidangan dari langit, diturunkan makanan manna dan salwa dari langit. Tetapi justru mereka semakin keras hatinya. Orang kalau sudah semakin keras hatinya, nasihat kayak apapun tidak akan bermanfaat bagi mereka. Dan ini sangat berbahaya ma'asyiral muslimin. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Hisham Ibnu Ammar qala haddatsana Shihab Ibnu Kharrash qala haddatsana Hajjaj Ibnu Dinar an Mansur Ibnu Mu'tamir an Rabi' Ibnu Umaylah al-Fazzari qala haddatsana Abdullah Ibnu Mas'ud haditsan ma sami'tu a'jab ilayya minhu illa shay'an min kitabillah aw shay'an qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sebuah hadis yang sangat mengagumkan. Tidak ada yang lebih mengagumkan darinya kecuali, ya, dari Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya'ni inna bani Israil lamma tala 'alaihimul amadu qasat qulubuhum. Sesungguhnya bani Israil ketika sudah panjang waktu atas mereka di dalam mengikuti Taurat dan Injil, mereka bosan dengan aturan Taurat dan Injil. Hati mereka keras. Waqtara'u kitaban min 'indi anfusihim, akhirnya mereka mengada-adakan kitab dari sisi mereka sendiri. Istahawathu qulubuhum wastahalathu alsinatuhum wastaladathu, yang mereka berusaha cocok-cocokkan, ya, kitab tersebut sesuai dengan hati mereka, yang kemudian mereka akan sampaikan dengan lisannya dan mereka akan mendapatkan manfaat berupa harta darinya. Wa kana al-haqqu yahulu bainahum wa baina katsirin min syahwatihim, sehingga kebenaran terhalangi sampai kepada mereka karena syahwat mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Faqalu ta'alu nad'u bani Israil ila kitabina hadha faman taba'ana 'alaihi taraknahu wa man kariha ay yutabi'na qatalnahu fa fa'alu dhalika wa kana fi, yaitu mereka mengatakan, kemarilah kita panggil Bani Israil kepada kitab kita ini, siapa yang kita ikuti atasnya kita akan tinggalkan, siapa yang tidak menyukainya justru kita akan ikuti. Ya. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Kemudian wafihim rajulun faqih, di tengah mereka ada seorang yang faham tentang kitab mereka. Fala mara'a ma yasna'un amada ila ma'irhu min kitabillah fakatahu fi syai'in latifin thumma adrajah. Kemudian ketika melihat apa yang dilakukan oleh kebanyakan pendeta-pendeta, ya, yang dengan sengaja merubah kitab-kitab, akhirnya karena dia memiliki pengetahuan terhadap kitabullah, dia pun tuliskan sesuatu yang sangat pendek, ya. Kemudian ditambahkan faja'alahu bi qarnin tsumma 'allaqa dzalikal qarn fi 'unuqihi. Kemudian ditaruhlah catatan tersebut di atas kepalanya sampai kepada lehernya. Falama aktsarul qatl qala ba'dhum li ba'din, ketika setelah banyak orang yang dibunuh karena mengetahui Taurat, maka sebagian berkata kepada sebagian yang lainnya, ya haula innakum qad afshaytum al-qatla fi bani Israil fad'u fulanan fa'radu 'alayhi kitabakum. Wahai kalian, sesungguhnya kalian telah menebarkan pembunuhan yang sangat banyak pada bani Israil, maka panggillah fulan dan tunjukkan kepada mereka kitab kalian. Fa innahu in tabi'akum fasaya yutabi'ukum baqiyatun nas wa in aba faqtuluh. Sesungguhnya Kalau dia mengikuti kalian, maka manusia akan mengikuti kalian. Kalau tidak mau, bunuh saja dia. Faza'u fulanan dzalikal faqih, maka dipanggillah orang yang faqih tadi, orang yang cerdas tadi, orang yang tahu ilmu tadi. Jadi insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sudah artinya mereka berusaha membunuh orang-orang yang tahu Taurat dan Injil. Sampai tingkatan ya, orang yang tahu Taurat dan Injil justru dibunuh. Ya, ini salah satu awal daripada hilangnya ya naskah otentik daripada Taurat dan Injil, karena para penghafalnya itu dibunuh. Nah, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Khana fidina azukumullah. Ketika orang yang berilmu tadi dipanggil oleh orang-orang yang membuat kitab palsu tadi, di mana sebelumnya mereka telah membunuh orang-orang yang alim terhadap Taurat dan Injil, maka didatang kalau orang faqih tadi, orang yang paham Taurat Injil tadi, dan dikatakan atu'minu bima fi kitabina hadza, apakah kamu beriman dengan kitab kami ini? Qala wa ma fi, apa? Ariduhu alayya, tunjukkan kepadaku. Fa'araduhu alayhi ila akhirih, kemudian ditunjukkan kitab palsu tadi, kitab yang Taurat Injil yang sudah palsu tadi. Qalu atu'minu bima fi kitabina, apakah kamu beriman? Maka orang yang berilmu tadi mengatakan na'am, iya, amantu bima fi hadza, aku beriman dengan isi kitab ini. Tapi dia isyaratkan kepada kepalanya. Tadi di kepalanya kan dia tulis bagian daripada Taurat dan Injil, kemudian dipakaikan di atas kepalanya dan ditutup dengan penutup kepala. Nah, untuk menghindari dibunuh, maka dia mengatakan aku beriman, ya, tetapi sambil tunjuk kepada yang di atas kepalanya. Ya. Falamma mata fatashuwa wajaduhu muta'alliqa dzalikal qarn. Maka ketika suatu ketika orang alim ini meninggal dunia, maka masyarakat menemukan di dalamnya ma ya'rifu min kitabillah. Apa yang mereka dapati dalam kitabullah yang asli. Ya. Maka akhirnya sebagian atas sebagian yang lain mengatakan ya haula ma kunna nasma'u hadza asabahu fitnah. Maka orang yang tadi membuat kitab palsu mengatakan saya tidak pernah mendengar ini. Dia ya akan membuat fitnah. Fastaraqat banu Israil ala 72 firqah. Akhirnya orang-orang Bani Israil berpecah menjadi 72 golongan. Wa khairu milalihim millatu ashabidil qarn. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang mengikuti agamanya orang yang menyimpan kitabnya di atas kepalanya tadi. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan innakum awsyaka bikum in baqitum aw baqiya min baqiya minkum antara umuran tankirunaha la tastati'una laha khaira. Fabihasbil mar'i minkum ay ya'lamu Allah min qalbihi annahu laha karihun. Dan akan datang masanya kepada kalian ketika tersisa sebagian daripada kalian, kalian akan melihat perkara yang kalian ingkari tapi tidak mampu untuk merubahnya. Ya, maka cukup di antara kalian saat itu untuk mengingkari dalam hatinya. Mengingkari dengan lisan dibunuh, apalagi dengan perbuatan dibunuh. Maka kalau tiba saatnya seperti itu, kita ingkari di dalam hati kita saja. Ya, karena akan datang masanya seperti itu, seperti Bani Israel, ya, ketika orang-orang yang merubah-rubah kitabullah justru mereka berkuasa, kemudian akan membunuh orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan kitabullah. Sampai datang akan masanya, ya, kita tidak bisa merubahnya dan tidak bisa mengucapkan kebenaran, dan saat itulah kita ingkari hanya dengan hati kita. Warahu Abu Ja'far At-Tabari, dan diriwayatkan pula oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam tarikhnya, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Jarir an Mughirah an Abi Mahsyar an Ibrahim qala ja'a Asris ibnu Arqub ila Ibnu Mas'ud. Datang seseorang yang bernama Itris. Itris Ibnu Arqum. Ya. Dia orang Bani Israel. Dan mengatakan, ya Aba Abdillah, halaka ma lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wahai Abu Abdillah, celakalah orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, yang tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Qala Abu Abdillah. Maka Abu Abdillah mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, halaka ma lam ya'rif qalbuhu ma'rufan wa lam yunkir qalbuhu munkaran. Celakalah orang yang hatinya tidak mengetahui kebaikan dan hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Ya, karena ada saatnya kita itu tidak bisa mengingkari dengan kekuatan, tidak bisa mengingkari dengan lisan. Tidak bisa. Ada saatnya kita itu tidak bisa merubah dan tidak bisa berbicara. Tetapi hati kita harus tetap mengingkarinya. Inna bani Israel lama tala alihimul amadu wa qasat kulubuhum ikhtara'u kitaban min baini aidihim wa arjulihim. Istahwadhu qulubuhum wastahalathu alsunatuhum. Sesungguhnya Bani Israel, ketika panjang masa atas mereka, hati mereka mulai keras, mereka pun mengada-adakan kitab yang baru yang diatasnamakan Kitabullah. Ya. Di mana itu menyesuaikan dengan keinginan hawa nafsu mereka, dan mereka dakwahkan dengan lisan mereka. Dan mereka mengatakan, "Na'ridu Bani Israel 'ala hadzal kitab, faman amana bihi taraqna, waman kafara fi qatalna." Kemudian ditawarkan kepada Bani Israel, siapa yang percaya dengan kitab baru ini, kami akan biarkan dia hidup. Siapa yang tidak ikut dengan kitab ini, kami akan bunuh dia. Itulah yang membuat akhirnya Taurat dan Injil itu hilang. Yang otentik hilang. Karena orang-orang yang berkuasa saat itu membuat buku yang baru, kitab yang baru, dan memaksa harus demikian. Kalau tidak, dibunuh. Sampai tersisa satu orang tadi itu. Ya. Faja'ala rajulun minhum kitab Allah fi qarnin thumma ja'ala al-qarna baina sundawatayhi. Kemudian ada tinggal seorang alim saat itu. Dia menulis Kitabullah. Disimpan di kepalanya dan sampai di dadanya disimpan. Ketika ditawarkan atuk minu bihada, apakah kamu beriman dengan kitab baru ini? Maka dia mengatakan, amantu bihi, aku beriman dengannya. Wa yumiu ilal qarni wa baina sundawatayhi. Aku beriman dengannya tetapi disyaratkan kepada kepalanya dan dadanya. Yaitu yang sudah dia tuliskan, Taurat asli di di penutup kepala sama di dadanya. Wa ma li la u'min bi hadzal kitab, bagaimana aku tidak beriman dengan kitab ini? Gitu. Maka kata Ibnu Mas'ud, samin khairi milalihim al-yawma millatu ashabil qarni. Maka sebaik-baiknya agama Bani Israel, ya, orang-orang Nasrani, yang masih paling mending adalah mengikuti agamanya orang ini. Yang terakhir tadi, yang paling mending, yang dia tidak bisa mencegah kemungkaran dengan lisan, yaitu dia hanya dengan hati saja. Jadi tingkatnya itu paling rendah keimanannya, tetapi dia yang terbaik, menunjukkan yang lainnya sudah, ya, merubah-rubah Kitabullah. Maka demikianlah keadaan yang akhirnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Dan kaum muslimin pun sama, terpecah menjadi 73 golongan. Dan ada saatnya kebenaran itu, ya, siapa yang memegangnya akan dibunuh. Dan yang berkuasa adalah orang-orang yang menyerukan kepada kebatilan. Faqaluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah matinya, dan Allah telah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, semoga kalian memahami. Fihi isyaratun ila anna Allah yalinul quluba ba'da qaswatiha, yahdil hayara ba'da dhillatiha. Ketahuilah setelah tadi, ya, pada ayat yang sebelumnya, bagaimana orang yang sudah lama memegang Alkitab, lama mengetahui ya agama tetapi kemudian hati mereka menjadi keras, ya. Tapi kemudian Allah semangati lagi, ketahuilah Allah itu yang akan melembutkan hati setelah kerasnya, menunjukkan petunjuk, memberikan petunjuk kepada orang yang bingung setelah kesesatannya. Wa yufarrijul karuba ba'da shiddatiha, dan akan memberikan jalan keluar atas kesusahannya. Fakama yuhyil ardhal maitata al-madzabata al-hamidata bil ghaithi al-hatanil wabil, sebagaimana Allah bisa menghidupkan bumi, tanah yang gersang, yang mati, yang keras, bahkan yang sudah membatu, itu dengan disirami hujan yang terus menerus akhirnya lunak tanah tersebut. Kadzalika yahdil qulubal qasiyata bibarahinil qur'ani waddalail, demikian pula Allah akan memberikan petunjuk kepada hati yang keras itu adalah dengan bukti-bukti di dalam Al-Qur'an dan dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Wa yuliju ilaiha nura ba'da an kanat makfalatan la yasilu ilaiha al-wasil, bahkan Allah akan menyampaikan kepadanya cahaya setelah sebelumnya dia berada dalam kegelapan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tetapi Allah kemudian berikan petunjuk kepadanya, cahaya kepadanya, sehingga dia keluar dari jalan kegelapan. Fasubhanal hadi liman yasha ba'da ad-dhalali, maka maha suci Allah yang maha memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki setelah kesesatannya. Wal mudhillu liman arada ba'da al-kamal, dan Allah juga yang membiarkan orang itu tersesat, ya, setelah dia dapat petunjuk karena kefasikannya. Alladhi huwa lima yasha fa'al, di mana Allah lah yang maha berbuat apapun yang Allah kehendaki. Wa huwal hakimul al-'adlu fi jami'il fi'al, dan dialah Allah yang maha bijaksana, yang maha adil pada seluruh perbuatannya. Al-latiful khabir al-kabirul muta'al, yang maha lembut, yang maha mengkhabarkan, yang maha besar, dan yang lagi maha tinggi. Demikian ya, ikhwana fi din azakumullah, kesimpulan daripada dua ayat ini adalah sudah saatnya bagi kita untuk melembutkan hati kita, menundukkan hati kita ketika mendengarkan Al-Quran, ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lunakkan hati kita, jinakkan hati kita, tundukkan diri kita untuk menerimanya. Dan jangan tolak, karena ketika menolak nasihat itu akan keras hati kita, akan mati hati kita. Tetapi yang namanya manusia, walaupun sempat keras hatinya, itu belum belum terlambat bagi dia. Masih ada kesempatan lagi untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ya suburkan kembali tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang keras. Allah suburkan kembali dengan diturunkan oleh hujan. Bahkan bisa saja kering satu tahun disiram hujan satu hari, itu bisa tumbuh berbagai macam tumbuhan. Sama ketika seorang berbuat dosa puluhan tahun, kalau dia mau tobat, maka dosa yang puluhan tahun bisa terhapuskan dengan tobatnya tersebut. Maka tub ilallah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Belum ada kata terlambat selama nyawa di badan kita belum sampai kerongkongan. Belum ada kata terlambat selama matahari masih terbit dari arah timur. Tub ilallah, taubat nasuha, ya. Obatlah sebelum kematian, karena kematian itu datangnya dengan tiba-tiba, tidak ada yang mengetahuinya. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Nanti insyaallah kita lanjutkan berarti pada Al-Hadid ayat yang ke-18 dan 19 insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.